Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kita lanjutkan kembali untuk membahas dan mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wa, masih pada pembahasan sebuah pasal yang menjelaskan tentang su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan terakhir, sebuah ayat yang telah kita lewati dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-28. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Penjelasan dari beliau berkaitan dengan ini: jika salah seorang dari kalian enggan, tidak suka budaknya, hamba sahayanya, menjadi sekutu dan tandingan dia dalam hal rezeki, bagaimana dia menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla sekutu dan tandingan dari kalangan hambanya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala munfaridun bihi wa huwal ilahiyah, bersendirian dalam al-ilahiyah yang layak untuk dipertuhankan, tidak sepantasnya untuk ditujukan kepada selainnya, dan tidak sah ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, faman za'ama dzalika fama qadarani haqqa qadri wala azamani haqqa ta'zimi. Maka siapa saja yang punya keyakinan seperti itu, maka sungguh dia tidak mengagungkanku dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wala azamani haqqa ta'zimi, sama artinya mengagungkan. Wala afradani bima ana munfaridun bihi wahdi duna khalqi, juga dia tidak mengesakan aku dengan perkara yang aku munfaridun bihi, bersendirian ya dengan perkara tersebut, wahdi aku saja, tidak ada yang lain. Duna khalqi, selain ya makhluk ciptaanku. Fama qaddarallaha haqqa qadrihi man 'abada ma'ahu ghayrahu. Maka qadarallah, seseorang man 'abada ma'ahu ghayrahu, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun juga beribadah kepada selainnya, dia belum mengagungkan Allah Azza wa Jalla haqqa qadri, dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Tayyib. Karena dia masih menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya masih terbagi. Ibadahnya masih bercabang. Kadang kepada Allah Azza wa Jalla, namun kadang pula untuk selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat 73-74. Allah Azza wa Jalla firmankan, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lahu, wa yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'fa at-talib wal matlub, ma qadarallaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai seluruh manusia, duriba matalun, telah dibuat sebuah permisalan, perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah dengan sebaik-baiknya. Innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya makhluk-makhluk, orang-orang yang kalian seru, yang kalian ibadahi, yang kalian agungkan, min dunillah, dari selain Allah Azza wa Jalla, lan yakhluqu dhubaban, ya, kalian atau mereka itu sama sekali tidak mampu untuk menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Ya, seekor lalat saja mereka tidak bisa menciptakannya. Apalagi yang lebih besar dari itu, yang lebih rumit dari itu. Tayyib. Sehingga tidak pantas untuk disembah, untuk diibadahi. Tidak mampu, lemah. Ya, seekor lalat saja tidak mampu mereka ciptakan. Yang mampu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang pantas, yang layak, yang berhak untuk diibadahi. Allah Azza wa Jalla maha mampu menciptakan segala sesuatunya. Ya, tidak cuma lalat. Selain daripada itu, termasuk kita juga ini merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Walau ijtama'u lahu, meskipun mereka dari sesembahan-sesembahan yang ada seluruhnya bersatu, kompak, ya, bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu untuk menciptakan seekor lalat. Ya. Sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang mampu untuk menciptakan seekor lalat. Meskipun seluruhnya ya bersatu padu, bahu-membahu untuk menciptakannya. Enggak akan mampu. Padahal cuma seekor lalat. Belum burung elang, burung apa, belum naam, unta, sapi, kerbau, dan yang lainnya. Tayyib. Wa yaslubuhumudzubab syai'an, kalau seandainya ada seekor ya lalat, naam, yang mengambil sedikit dari sesembahan-sesembahan tersebut, la yastanqidhuhu minhu, niscaya sesembahan-sesembahan itu tidak mampu akan menghalau, mengusir lalat tadi. Tidak mampu. Nah, dha'ufat talib wal matlub. Sehingga dengan demikian, at-talib yang menyeru, yang berdoa, lemah. Wal matlub, demikian pula yang diminta, yang disuruh, yang diagungkan, ya, lemah juga, tidak mampu. Ma qadarullah haqq qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Innallaha la qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Kata al-mu'allif, fama qadarullah haqqa qadri. Man 'abada ma'ahu ghayrahu mimman la yaqdiru 'ala khalqi ad'afi hayawanin wa asghuri. Maka man 'abada ma'ahu ghayrahu, seseorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun juga beribadah kepada selainnya, berdoa, meminta, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla namun juga mengharap kepada selainnya, ma qadarallahu haqqa qadri, dia juga belum mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ya, yang dia sembah, yang dia ibadahi, yang dia minta dari selain Allah Azza wa Jalla, mimman la yaqdiru ala khalqi, adalah zat makhluk yang tidak mampu untuk menciptakan ad'afi hayawanin, ya, menciptakan binatang yang paling lemah, yang paling kecil sekalipun. Baik, seperti dalam ayat tadi, lalat yang binatang sangat lemah, binatang yang sangat ya kecil, sepele, bahkan menjadi binatang yang mungkin menjijikkan, itu tidak mampu mereka ciptakan. Wa in salibahu dzubabu syai'an mimma 'alaihi, dan kalau seandainya ada seekor lalat yang mengambil sesuatu dari apa yang diperuntukkan bagi sesembahan tersebut, lam yaqdir ala istinqadhihi minhu, niscaya sesembahan itu tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, menghalau ya lalat yang hendak mengambil sebagian dari yang ada pada dirinya, enggak mampu. Nah, patung-patung itu ya tidak bisa bergerak. Tayib, kalau ada lalat yang hinggap di situ, dia tidak bisa menghalau dan mengusirnya. Namun ternyata dimintai barokah, ya, dimintai keselamatan dan naam diberikan sesuatu yang sebagai bentuk pengagungan sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah azza wa jalla dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya, qabdatuhu, berada pada genggamanku, aku genggam nanti pada hari kiamat. Wassamawatu, sedangkan langit-langit, matwiyatun biyamini, itu dilipat ya dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah azza wa jalla dari yang mereka sekutukan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tadi penjelasan dari beliau berkaitan dengan sekelompok manusia yang tidak mengagungkan Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya. Mereka beribadah kepada patung, kepada makhluk yang sangat-sangat lemah. Kata Ibnu Qayyim, "Fama qadara man hadza sya'nuhu wa 'azamatuhu haqqa qadrihi man asyraka ma'ahu fi 'ibadatihi man laisa lahu syai'un min dzalika albatta." Fama qadara, fa'il dari qadara adalah man yang terletak sebelum asyraka. Ya. Kemudian man yang terletak setelah qadara itu sebagai maf'ulun bi. Naam. Fama qadara man asyraka ma'ahu fi 'ibadatihi. Belum mengagungkan Allah azza wa jalla. Siapa yang belum mengagungkan? Man asyraka ma'ahu fi 'ibadatihi. Seseorang yang menyekutukan Allah azza wa jalla dalam peribadahannya, dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, kemudian Allah azza wa jalla tadi disifati oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan man hadza sya'nuhu wa 'azamatuhu. Allah azza wa jalla zat yang demikian keadaannya, yang demikian keagungannya. Naam. Haqqa qadrihi, ini naam maf'ul mutlak dari qadara. Tayyib. Man laisa lahu syai'un min dzalika albatta. Ini keterangan dari ya, man asyraka ma'ahu fi ibadatihi. Kemudian karena asyraka butuh maf'ul bih, maka man laisa ila akhiri ini sebagai maf'ul bihnya. Sehingga secara mudah ya dalam memahaminya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla dengan makhluk, yang mana makhluk itu tidak ya tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan pengagungan dan peribadatan itu, maka berarti dia yang menyekutukan tadi belum mengagungkan Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya. Kemudian kata beliau berikutnya menjelaskan dari makhluk yang diibadahi dan disembah, bal huwa a'jazu syai'in wa adha'afuh. Bahkan ya dijadikan tandingan untuk Allah azza wa jalla itu a'jazu syai'in wa adha'afuh. Selemah-lemahnya sesuatu, selemah-lemahnya atau sesuatu yang paling tidak mampu. Fama qadaral qawiyyal aziza haqqa qadrihi man asyraka ma'ahu adh-dha'ifal dhalila. Fama qadaral qawiyya, maka sungguh ya dia, yakni man asyraka ma'ahu, seseorang yang menyekutukan Allah azza wa jalla, adh-dha'ifal dhalil, dengan makhluk yang lemah yang hina, dia belum mengagungkan Allah azza wa jalla al-qawiyyal aziz, ya zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, haqqa qadri, dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Tayyib. Nah. Wa kadzalika ma qadarahu haqqa qadrihi man qal. Demikian pula belum mengagungkan Allah azza wa jalla dengan pengagungan sebenar-benarnya man qal, seseorang yang mengatakan innahu lam yursil ila khalqihi rasulan, sesungguhnya Allah azza wa jalla belum mengutus seorang rasul kepada makhluknya. Ya, dia mengatakan Allah azza wa jalla belum mengutus seorang rasul pun kepada manusia, kepada makhluknya. Maka orang yang mengatakan seperti ini, sungguh dia belum mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan sebenar-benarnya. Wala anzala kitaban. Juga dia mengatakan Allah Azza wa Jalla belum menurunkan ya kitab sama sekali. Bal nasabahu ila ma la yaliqu bihi wa la yahsunu minhu min ihmali khalqihi wa tadyi'ihim wa tarkihim suda. Bahkan dia nasabahu menyandarkan, menisbatkan Allah Azza wa Jalla ila ma la yaliqu bihi, kepada perkara yang tidak sepantasnya, tidak selayaknya ya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa la yahsunu minhu, juga tidak pantas, tidak baik hal tersebut ya muncul dari Allah Azza wa Jalla. Apakah itu yang mereka sematkan kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah itu yang Allah Azza wa Jalla mereka sandarkan dan mereka nisbahkan kepada perkara tersebut? Perkara itu adalah min ihmali khalqihi, dari sifat menelantarkan makhluknya. Ya, makhluknya ditelantarkan. Mau hidup ya silahkan, masuk surga ya karepmu, ya nyemplungkan rokok ya syukurmu. Tidak demikian. Nah, Allah Azza wa Jalla maha suci dari sifat itu. Namun mereka orang-orang musyrikin atau orang-orang yang menyatakan tadi, sungguh betul-betul tidak adab kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tadyi'ihim wa tarkihim sudan. Allah Azza wa Jalla kata mereka ya menelantarkan hambanya, meninggalkan hambanya begitu saja tanpa diberikan tugas, tanpa diarahkan, tanpa dilarang dan semisalnya. Naam. Wa khalaqahum batilan wa abathan. Mereka juga menyandarkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu telah menciptakan makhluk ya batilan, dengan ya kebatilan, keliru. Ya salah, tidak benar. Tayyib. Wa abathan. Demikian pula kata mereka Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, menciptakan manusia dan lainnya ya abathan, sia-sia, tidak ada manfaat dan gunanya. Nah, maka dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan sebenar-benarnya. Kata beliau berikutnya, wala qadarahu haqqa qadrihi man nafa haqa'iq asma'ihil husna wa sifatihil 'ula. Juga tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Man nafa, seseorang yang meniadakan haqa'iq asma'ihi, hakikat dari nama-nama Allah Azza wa Jalla al-husna yang baik, wa sifatihil 'ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Karena sebagian manusia kan ada yang meniadakan ya nama-nama Allah Azza wa Jalla, dan juga menolak, meniadakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata mereka syubhatnya, kalau Allah Azza wa Jalla diberikan nama ataukah ditetapkan sifat dan nama untuk Allah Azza wa Jalla, ini mirip dan menyerupai makhluk. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ini syubhat mereka. Naam. Maka tentu saja, naam, jawaban untuk syubhat mereka adalah nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yaliqu bijalali, sesuai dengan maha tinggi dan sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Meskipun sama dalam hal nama, namun beda dalam hal hakikat. Contoh saja, ada dua orang namanya Muhammad. Bisa jadi yang satu khusyuk, rajin, anteng, disiplin. Kemudian Muhammad yang satunya biying, bandel, beling. Itu, angel datur. ini baru sama-sama manusia. Ya. Sesama manusia saja, sama-sama Muhammad, sifatnya sudah berbeda. Atau kita ambil contoh yang di luar sajalah. Sama-sama namanya Budi. Ya, Budi yang satu ya loman, gapiak, kemudian tepo sliro. Tahu tepo sliro ya? Nah, ya ini memiliki belas kasihan kepada yang lain seperti itu. Namun Budi yang satu kasar, kaku, bengis, sadis. Nah, padahal sama-sama Budi. Lah, ini baru sesama manusia sudah memiliki perbedaan. Apalagi antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga naam meskipun sama dalam hal nama, toh kalau seandainya sama, namun tetaplah nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan maha keagungan dan maha sempurnanya. Naam. Sifat yang Allah Azza wa Jalla miliki juga demikian. Meskipun terkadang sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk, namun sangat jauh berbeda sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yaliku bijalalihi wa 'azamatih, sesuai dengan maha tinggi dan sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mengampuni, memaafkan. Ya. Manusia juga ada yang memiliki sifat memaafkan, mengampuni. Namun sangat berbeda. Ya, sifat mengampuninya Allah Azza wa Jalla dengan sifat mengampuninya manusia. Terkadang ada di antara manusia ketika sudah maafkan, tapi apa? Dalam hati masih dongkol. Masih ada benih-benih dendam. Ya, jadi memaafkan dalam hal lisan saja, tapi dalam hati masih menyimpan ya benih-benih yang membara. Tayyib. Adapun Allah Azza wa Jalla, naam, sesuai dengan maha tinggi dan keagungannya. Tayyib. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mengampuni, memaafkan hambanya, maka ya hamba yang diampuni tadi sama sekali tidak memiliki kesalahan dan dosa. Bersih, suci, naam, tidak ada kejelekan sekali, apa, sama sekali. Naam. Sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, sekali lagi mereka yang meniadakan nama atau hakikat nama dan sifat-sifat untuk Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Fanafa sam'ahu wa basarahu, maka dia pun meniadakan ya sifat dari Allah Azza wa Jalla berupa pendengaran. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat pendengaran. Allah Azza wa Jalla tidak mendengar. Wa basarah, Allah Azza wa Jalla tidak melihat. Wa iradatah, Allah Azza wa Jalla tidak punya keinginan. Wa ikhtiyarah, Allah Azza wa Jalla tidak punya pilihan. Wa uluwahu fauqa khalqihi, dengan pula sifat tingginya Allah Azza wa Jalla di atas para makhluknya. Untuk membantah dari penafian ini, ya sama dengan tadi. Nah. Wa kalamuhu atau wa kalamahu wa taklimahu liman sya'a min khalqihi bima yurid. Mereka juga meniadakan sifat kalam. Ya, kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mereka meniadakan sifat bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara liman sya'a, kepada siapa saja yang dikehendaki, min khalqihi, dari makhluknya, bima yuridu, sesuai dengan yang diinginkannya. Dari Abdullah Mubarak, lainnya siap-siap. Ada seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla langsung. Siapakah nabi tersebut? Abdullah Mubarak. Dari Abdullah, nabi tersebut nabi siapa? Pusap 50 kali ya. Bertanya gede harus bersabar ini ya. Tayyib. Abdullah. Enggak tahu. Seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak tahu, Abdullah? Baik, kita cari yang gede-gede lagi. Mas Deli. Nabi? Nabi Musa, barakallahu fikum. Sehingga Nabi Musa ini mendapatkan gelar Azam. Mendapatkan gelar? Enggak tahu. Ah, jaringan Mas belakangnya. Iya, antum. Wallahu a'lam. Nah, jaringan Mas Wonosari ini salah. Ya. Yeah. Enggak tahu. Ya, kembali ke Magelang lagi, secang belakangnya. Tekan bon polo enggak apa-apa. Ah. Wallahu a'lam juga, masyaallah. Ya, Pak Bilan belakangnya, nggih. Yeah. Jawa Timur siap-siap belakangnya. Nabi Musa mendapatkan gelar apa? Enggak tahu juga. Sebelum ke Jawa Timur, Jawa Tengah dulu. Mas sing sanggo tekan. Enggak tahu jenengnya. Alam. Pak Syahid, monggo. Enggak tahu. Tayyib. Siapa ini? Sudah ke Padang sajalah. Kita di mati lampu Padang. Mas Padang, monggo. Mas Padang. Mas Muat. Gelar untuk Nabi Musa apa? Lupa. Barakallahu fi. Purbalingga, fadhal. Mas Hasan. Enggak tahu. Hah? Apa itu? Kalimur Rahman atau Kalimullah. Tayyib, jazakallahu khairan. Fadhal azan dulu. Tayyib. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berikutnya, masih menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Di antaranya adalah sekelompok manusia yang meniadakan sifat maupun nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan pula sifat bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada makhluknya, kepada siapa saja yang dikehendaki dari kalangan makhluknya yang dikehendaki. Selanjutnya, au nafa umuma qudratihi wa ta'alluqaha bi af'ali ibadihi min ta'atihim wa ma'asihim. Ataukah seseorang yang meniadakan umuma qudratihi, keumuman dari kekuasaannya, ataukah meniadakan ta'alluqaha, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bi'af'ali ibadihi, terkait dengan perbuatan para hambanya, min ta'atihim wa ma'asihim, ketaatan hambanya ataukah kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Sehingga sekelompok manusia ini fa'akhrajaha an qudrati, mengeluarkan ya perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan makhluk dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ada yang rajin melaksanakan ketaatan, yaitu yang melakukan, yang berkehendak dan berkeinginan adalah manusia itu sendiri. Allah Azza wa Jalla tidak ada ya campur tangan di situ. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla, naam, tidak ada keterkaitannya di situ. Murni perbuatan manusia makhluk itu sendiri. Ataukah sebaliknya, ketika ada yang bermaksiat, ketika ada yang kafir, maka mereka katakan itu murni perbuatan mereka. Ya, murni keinginan mereka sendiri. Nah, tidak ada sangkut pautnya dengan ganda ataukah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa masyiatihi, juga mereka keluarkan dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa khalqihi, dengan pula mereka keluarkan dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alahum yakhluquna li anfusihim, dan sebaliknya mereka jadikan untuk para makhluk itu sendiri. Yakhluquna li anfusihim, mereka lah yang menciptakan untuk diri-diri mereka sendiri. Mayasyaun, apa yang mereka inginkan. Biduni masyiat Rabbi, tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang rajin ta'lim yaitu murni dari keinginan mereka sendiri, bukan atas inayah, ya, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka yang tidak mau ikut ta'lim, tidak mau ikut ngaji, juga murni keinginan mereka sendiri. Bukan karena belum dapat petunjuk, bukan karena belum dapat hidayah, bukan. Tapi murni, ya, perbuatan dan keinginan mereka sendiri. Ini kata mereka. Fayakunu fi mulkihi ma la yasha, sehingga jadilah sesuai dengan keyakinan mereka, ya, ada pada kekuasaan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, ada perkara-perkara yang terjadi, terwujud di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini, ya, keyakinan dari mereka. Wa yasha'u ma la yakun, juga di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla, na'am, akan terjadi sesuatu di mana Allah Azza wa Jalla menghendakinya namun tidak terwujud. Misalkan Allah Azza wa Jalla menghendaki batikan ini hujan deras, ternyata tidak terwujud. Ya, karena terjadinya hujan itu lepas dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan mereka. Nah, adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, maka makhluk memiliki kehendak. Manusia punya keinginan. Ya, wah, ahad sore pengen bal-balan ngekul kebing satus, misalkan. Ahad pagi pengen badminton nyemes peng sawu, misalkan. Qadarullah hujan gerjih, kan gitu. Nah, deres banget sehingga tidak bisa bal-balan, tidak bisa menton dan semisalnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Nah, ataukah mungkin pengen punya keinginan dalam hati, ya, ingin ikut kajian. Qadarullah sampai masjid libur, ya, sehingga tidak jadi kajian. Nah, karena memang Allah Azza wa Jalla belum apa? Menghendaki. Sehingga makhluk punya keinginan, punya kehendak, namun kehendak dan keinginan makhluk itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka akan terjadi. Jika Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, adapun mereka orang-orang yang, ya, tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tadi, maka sungguh sangat tidak adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ta'ala Allahu an qawli asbahil majusi 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan yang mirip dengan ucapannya orang-orang majusi. Ya, uluwan kabira, maha tinggi Allah Azza wa Jalla dan maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai penutupan, Pak Didik, orang-orang majusi itu menyembah apa, Pak Didik? Menyembah api. Jazakumullahu khairan, tafadhal, barakallahu fikum.